berani membayar risiko. Itu sudah seharusnya. Pemberani memang dibutuhkan dalam hidup ini. Karenanya pemberanilah yang akan berani bertindak dengan segala konsekuensi yang akan datang kemudian. Pengecut? Mereka tidak akan pernah berani mengambil resiko, karena itu mereka mengucap menutur kata tapi tak pernah mewujudkan. Munafik selalu terus bertambah panjang dalam kehidupan. Orang-orang yang lihai berkata-kata tapi tak satu pun menjadi tindakan nyata. Ini ngeri. Ya, karena semuanya bagaikan angin surga yang ditumpahkan di muka bumi. Bayangkanlah, ketika angin surga bertiup, bumi pun dengan semarak menyambutnya, menaruh harap tinggi, tapi ternyata tak pernah terjadi, karena itu memang hanya sebuah angin yang datang dan pergi. Berani membayar risiko, dibutuhkan pemimpin-pemimpin sejati. Semoga itu adalah Anda yang berani membayar risiko. Lakukan apapun, harus berani menanggungnya. Dan jangan pernah takut mencoba, sekalipun bahaya menunggunya. Karena hidup ini tak mungkin tanpa risiko. Toh, ketika Anda berkata dan tak mewujudkan, juga ada risiko, caci maki dan tumpukan umpatan akan tiba pada diri. Tapi dengan belajar melakukan, bisa jadi Anda gagal. Tetapi paling tidak, caci maki tak datang menghampiri. Anda masih bisa jalan melenggang terhormat, kepala tegak. Ya, itulah orang-orang yang berani membayar resiko dalam ranah apapun. Mereka tidak menjadi si munafik yang menjengkelkan. Mereka tidak akan diumpat sana dan sini, karena keberanian mereka sendiri telah menjadi pujian. Berani Anda membayar resiko, sudah seharusnya. Itulah komitmen yang perlu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Berani membayar resiko, atau Anda memang bukan pemimpin yang layak dalam kehidupan. Tak pernah bisa memimpin diri sendiri, apalagi memimpin orang lain, karena Anda tak pernah berani mengambil risiko. Semoga Anda bisa menempatkan diri untuk menjadi orang yang layak dipuji, karena berani mengambil risiko dalam hidup ini. Tapi sudah barang tentu bukan risiko yang konyol. Selamat berhitung. Bersama saya, Bigman Sirait.